Bagian kedua, self-concept adalah self-image. Bagian ini menunjukkan bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri dan pendapat Anda tentangnya. Seringkali bagian ini disebut inner mirror atau cermin diri. Disinilah Anda melihat ke dalam diri Anda dan menentukan bagaimana Anda sebaiknya bertingkah laku dalam satu situasi tertentu. Karena kekuatan self-image inilah, perilaku Anda di luar diri Anda akan selalu konsisten dengan gambaran yang terdapat di dalam diri Anda. Anda melihat diri Anda sendiri, itulah self-image. Citra yang terpancar keluar adalah apa aslinya Anda. Penemuan self-image ini penting sekali pada diri manusia. Ini merupakan sebuah terobosan besar dalam memahami perilaku dan efektivitas seorang manusia. Dengan cara memvisualisasikan dan membayangkan diri Anda bertingkah laku dalam kapasitas terbaik Anda dalam situasi yang akan Anda hadapi. Sebenarnya Anda sedang mengirimkan sebentuk pesan tertentu pada pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda kemudian akan menerima pesan ini sebagai layaknya satu perintah dan kemudian akan mengkoordinasikan dengan pikiran-pikiran, kata-kata, dan tindakan-tindakan Anda sehingga pikiran, perkataan, dan tindakan itu akan sejalan dengan pola yang konsisten dengan gambaran yang telah Anda ciptakan. Semua perbaikan dalam hidup Anda akan dimulai dari perbaikan dalam gambaran mental Anda. Citra internal Anda akan mempengaruhi berbagai emosi, perilaku, sikap Anda, bahkan juga bagaimana orang lain akan berinteraksi dengan Anda. Pengembangan self-image yang positif menjadi bagian yang sangat penting dalam mengubah cara berpikir Anda dan kemudian dalam mengubah hidup Anda. Singkat kata, kita meminjam sebuah kata dalam bahasa Inggris, prefix, yaitu men-set sesuatu sebelum terjadi dengan kata if. Ini adalah ilustrasi yang akan saya jelaskan bahwa prefix yang salah bisa menjadi batu sandungan Anda dan citra diri Anda. Katakan Anda mengatakan, nanti kalau ternyata dia tidak mau, bagaimana saya harus bersikap? Itu adalah kondisi if yang dilanjutkan dengan hal negatif atau worst case, yaitu dia tidak mau. Tahukah sahabat yang terjadi nantinya? Yang fix adalah orang itu benar-benar tidak mau. Citra diri Anda langsung terbentuk dengan imaginary yang Anda tentukan sendiri. Kenapa tidak dibalik? Prefix positif, dia pasti mau. Selesai masalah. Citra diri Anda langsung pede, bersinar, dan fix nantinya pasti dia mau sama Anda. Dan sekedar mengingatkan, kalau di hati kecil ada yang berkata sesuatu ketika Anda bilang, dia pasti mau, lalu ada yang nyeletuk di pikiran kecil. Mana mungkin, saya kan orang biasa saja, mana mau dia sama saya. Percaya saya, bubar citra diri pede Anda.